pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Rabu 5 April 2017 dibacakan Ardiansyah. MK tolak gugatan mualim karena tidak memiliki kedudukan hukum. KIP Aceh akan tetapkan gubernur terpilih pada 7 April. Ayah tewas dan anak luka berat akibat tabrakan di Biren. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan gugatan sengketa pilkada Gubernur Aceh yang diajukan pasangan Muzakir Manap T.A. Khalid. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam melakukan gugatan. Putusan MK terhadap permohonan Muzakir Manap T.A. Khalid disampaikan pada sidang pleno MK di ruang utama Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Selasa kemarin. Dengan demikian, dari 9 gugatan pilkada di Aceh yang dimohonkan ke MK, hanya tinggal pilkada Gayolues yang belum dipastikan MK. Dijadwalkan sidang lanjutan gugatan pilkada Gayolues digelar pada 11 April 2017. Ketua DPR Aceh Tengku Muharudin menyatakan kecewa berat kepada Mahkamah Konstitusi karena menyampingkan keberadaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam menangani sengketa pilkada Aceh. Menurut Muharudin, tidak ada gunanya lagi UUPA bagi Aceh karena sudah gagal menjadi acuan utama dalam menentukan kebijakan soal Aceh. Sementara itu, Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah menyampaikan selamat kepada Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih pada Pilkada 2017 menyusul ditolaknya permohonan gugatan pasangan Muzakir Manap T.A. Khalid oleh MK. Gubernur Zaini berharap Irwandi bisa membawa Aceh ke arah yang lebih baik lagi di masa mendatang. Sudahlun, Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh akan menetapkan Gubernur Wakil Gubernur Aceh terpilih untuk periode 2017-2022 pada Jumat 7 April mendatang di Banda Aceh. Kepastian ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan sengketa Pilkada Aceh yang diajukan pasangan Muzakir Manap T.A. Khalid. Untuk diketahui, Irwandi Yusuf Nova Iriansyah dipastikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih periode 2017-2022. Sebagaimana telah diputuskan dalam rapat pleno KIP Aceh pada 25 Februari lalu, pasangan ini unggul dengan perolehan suara sebanyak 898.710 suara. Informasi akan ditetapkannya Gubernur Aceh terpilih pada Jumat nanti disampaikan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi. Ia mengatakan setelah putusan MK kemarin, maka kewajiban KIP Aceh selaku penyelenggara adalah melanjutkan tahapan berikutnya yaitu penetapan calon terpilih. Sesuai dengan tahapan, jika ada gugatan ke MK, maka kepala daerah terpilih akan ditetapkan KIP paling telat 3 hari setelah adanya keputusan MK. Sesuai aturan, maka gubernur dan wakil gubernur terpilih akan ditetapkan pada Jumat 7 April nanti. Terkait di mana tempat akan diselenggarakan rapat pleno penetapan gubernur terpilih, Ridwan Hadi belum bisa memastikan. Namun KIP Aceh berencana menyelenggarakan tahapan terakhir tersebut di Hotel Hermes, Banda Aceh. Sudahlun, sepeda motor Supra X125 bertabrakan dengan bus Putra Pelangi BL7527AA di Jalan Nasional Desa Blangbladih, Kecamatan Jempa Biren, Selasa pagi, sekitar pukul 07.20 waktu Indonesia Barat. Akibatnya pengendara sepeda motor meninggal dunia, sementara anak yang diboncengnya mengalami luka parah. Kanit Laka Satlantas Polres Biren Aibtu Zulkarnain mengatakan kecelakaan berawal saat pengendara sepeda motor bernama Anwar Usman, 50 tahun, warga desa Blangbladih, Kecamatan Jempa Biren, membonceng anaknya, Tahwi Narida, 15 tahun, hendak mengantar sang anak ke sekolah SMP Negeri 3 Jempa. Ketika itu Anwar memacu sepeda motor dalam kecepatan sedang. Tiba di kawasan Jalan Nasional Desa Blang Blade, Kecamatan Jempa, tiba-tiba muncul sebuah bus Putra Pelangi BL7527AA dari arah Medan menuju Banda Aceh yang disopiri Hamdan, 56 tahun, warga Sabang. Diduga bus melaju dalam kecepatan tinggi sehingga langsung menghantam motor Supra X yang hendak menyeberang jalan. Akibat tabrakan ini, sepeda motor tersangkut di bagian bawah depan bus, bahkan Anwar meninggal dunia di lokasi tabrakan. Sementara anaknya, Tahwina Rida, siswa kelas 3 SMP Negeri 3 Jempa, mengalami luka serius. Korban langsung dibawa ke IGD RSUD Biren untuk mendapatkan perawatan. Kasus tersebut telah ditangani Satlantas Polres Biren. Kedua kendaraan yang terlibat tabrakan sudah ditarik ke Mapolres Biren. Darlun, personel opsional Satuan Reskrim Polres Aceh Besar menangkap SS, 30 tahun, pemuda salah satu gampung di Kecamatan Montasik, Aceh Besar, minggu kemarin. Penangkapan ini diduga terkait tindakan SS membawa kabur gadis di bawah umur, sebut saja Mawar, 13 tahun, yang berstatus pelajar SMP pada Jumat 31 Maret 2017. Kasat Reskrim Polres Aceh Besar AKP Mahfud mengatakan SS dan korban diamankan di Simpang Janto, Kecamatan Slimum, Aceh Besar, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Ketika itu keduanya sudah naik ke sebuah mobil angkutan umum L300. Petugas yang mengetahui keduanya hendak meninggalkan Aceh Besar langsung menghentikan mobil yang dinaiki. Menurutnya, SS telah merencanakan membawa lari Mawar. Hal itu setelah pelaku menelpon korban dan meminta Mawar menemuinya di Gampung Matai, Kecamatan Montasik. Apa yang dilakukan tersangka dengan membawa lari anak di bawah umur masuk dalam kriminal murni dan melanggar pasal 332 ayat 1 KUHP. Tersangka diancam pidana 7 tahun penjara. AKP Mahfud menambahkan keduanya diduga telah dinikahkan kadi liar karena ditemukan barang bukti selembar surat yang menyatakan keduanya telah menikah. Namun surat nikah yang dikeluarkan oleh kadi liar bertuliskan alamat Pangkalan Berandan, Sumatera Utara. Polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, pipa induk milik PDAM Tirta Darui Banda Aceh yang pecah akibat timbunan tanah padat di proyek flyover Simpang Surabaya 2 bulan lalu akhirnya selesai diperbaiki. Suplai air bersih ke beberapa kecamatan yang sempat terganggu selama ini akan kembali normal. Direktur PDAM Tirta Darui T. Novizal Ayub mengatakan petugas lapangan telah menyelesaikan perbaikan pipa induk yang pecah. Semua koneksi dari pipa sudah tersambung dan bagian yang pecah akibat timbunan tanah yang padat di kawasan itu juga sudah dicor kembali. Sehingga suplai air bersih ke beberapa kecamatan yang sempat terganggu akan normal kembali 3 hari ke depan. Ia mengatakan pipa transmisi 500 mm milik PDAM Tirta Darui yang pecah itu merupakan pipa induk dari WTP Lambaru yang mengaliri air ke pipa sekunder dan pipa tersier di seluruh jaringan di Banda Aceh. Jika pipa tersebut rusak seperti yang terjadi baru-baru ini, maka akan ada jaringan yang tidak teraliri dan suplai air otomatis akan terganggu. Novizal mengatakan sebenarnya perbaikan pipa yang putus sudah siap pada Senin lalu, namun para pekerja harus melakukan finishing kemarin sembari memastikan tidak ada lagi titik yang bocor. Ia juga meminta maaf kepada seluruh warga kota Banda Aceh karena ada gangguan suplai air selama proses perbaikan tersebut. Darlun, Kejaksaan Negeri Banda Aceh Selasa kemarin menerima pelimpahan tahap 2 berkas kasus dugaan korupsi dana minyak dan gas Aceh pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh DPKKA dengan kerugian 22 miliar rupiah lebih pada tahun 2010-2011 dari penyidik Kejati Aceh. Penyidik juga menyerahkan 2 tersangka beserta barang bukti. Kedua tersangka yang diserahkan kemarin yaitu Hidayat selaku mantan kuasa bendara umum Aceh tahun anggaran 2010-2011 dan Mukhtarudin selaku staf kuasa bendahara umum pada tahun yang sama. Kajari Banda Aceh Husni Tamrin SH mengatakan pelimpahan tahap 2 ini merupakan peningkatan status kasus dari penyidikan ke penuntutan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Setelah diperiksa tahap 2, pihaknya melakukan penahanan terhadap kedua tersangka di Rutan Kaju untuk menunggu sidang. Dalam kasus ini penyidik menetapkan 4 tersangka yaitu Paradis selaku mantan kepala DPKKA sekaligus bendahara umum Aceh, Husni Bahritop selaku mantan sekretaris daerah Aceh, Hidayat dan Mukhtarudin. Namun khusus untuk Paradis kasusnya sudah ditutup oleh penyidik karena ia sudah meninggal dunia pada Kamis 23 Februari lalu. Untuk diketahui kasus ini sudah mencuat sejak 2015. Terkait lamanya penanganan, Husni mengatakan bahwa dalam penyidikan banyak kendala yang terjadi. Darlun satu unit pesawat militer milik Angkatan Udara Amerika Serikat dengan misi mengantarkan mesin dan mekanik tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar Selasa kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu ikut mengantar 14 penumpang yang akan membantu proses perbaikan pesawat mereka yang tertahan di Aceh. Pesawat berbadan besar itu merupakan jenis C-17 Galaxy. Tujuan kedatangan mereka ke Aceh untuk mengantarkan mesin, suku cadang, dan mekanik guna perbaikan pesawat pendeteksi nuklir yang sudah 12 hari parkir di apron Bandara SIM. Sebelumnya, pesawat pendeteksi nuklir jenis Boeing 707 mendarat darurat di Bandara SIM karena mengalami kerusakan mesin saat terbang dari Diego Garcia ke Okinawa, Jepang. Komandan Pangkalan Udara SIM, Kolonel Penerbang Suliono, mengatakan pesawat Galaxy itu berangkat dari Washington DC, Amerika Serikat dengan rute Alaska-Okinawa, Jepang, kemudian baru ke Bandara SIM, Aceh. Usai proses bongkar muatan, pesawat pengantar mesin dijadwalkan akan langsung kembali ke Jepang. Suliono menambahkan proses perbaikan pesawat pendeteksi nuklir milik Amerika itu akan berlangsung sekitar 2 hingga 3 hari ke depan yang akan dikerjakan di apron bandara. Perbaikan itu tentu akan tetap mendapat pengawasan dari pihak keamanan Indonesia. Sementara GM Angkasa Pura Surahmat mengatakan sebagai operator bandara ia hanya memastikan agar keberadaan dua pesawat militer Amerika itu tidak mengganggu operasional pesawat komersil. Selama proses bongkar muat, pesawat itu juga mengisi bahan bakar aftur sebanyak 120 ton untuk persiapan kembali ke Jepang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 5 April 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.